Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan di ayat yang tentang hoax kemarin, tentang kefasikan, tentang berita-berita yang bias, berita-berita yang Anda tidak bisa melacak benar tidaknya dan seterusnya, yang kemudian kita mau tidak mau harus berpedoman kepada kedaulatan akal sehat kita sendiri, kejernihan nurani kita sendiri, plus kalau kita tidak mampu juga mengidentifikasinya, kita beristikharah kepada Allah dengan berbagai macam cara, ya mubin, supaya Allah memperjelas. Sebab nanti ada efek setelah Anda tidak bertabayun, ya, antusibu koman bijala, kamu akan menyebabkan kecelakaan, bencana, keburukan, kemudorotan, kejelekan bagi suatu kelompok, suatu kaum yang Anda timpa dengan kebodohan Anda itu. Anda share, ya. Wah, merasa dapat share, terus kita share balik gitu ya. Itu kita sebenarnya memperluas. Tusibu kau membicara, kamu menimpakan kebodohan kepada suatu kaum. Nah, oleh karena itu Anda tahu, mohon maaf ini, saya tidak punya akun Twitter, saya tidak punya akun Facebook, saya tidak punya Instagram, saya tidak punya Pad, saya menutup WhatsApp saya. Karena WhatsApp ini sangat rajin tusibu koman bijahala, menimpakan kebodohan-kebodohan sangat luar biasa merajalela di mana-mana. Dan saya tutup. Mohon maaf kepada teman-teman sehingga mungkin agak tidak semudah kemarin menghubungi saya. Tapi saya tutup. Kenapa? Saya tidak bisa menolong keadaan, tetapi saya tidak ingin menambah kerusakan keadaan. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah mungkin, tapi saya tidak akan menambah masalah Anda. Saya tidak akan bisa menghalangi kebohongan-kebohongan, hoax-hoax, manipulasi-manipulasi. Tetapi minimum saya tidak menambahinya dan menimpakan kebodohan kepada Anda semua dan masyarakat. Apalagi saya terkait sama berjuta-juta anak-anak dan cucu-cucu saya. Anda tahu, saya bahkan dalam tanda petik menyediakan diri untuk dijadikan bahan hoax. Omongan saya dipotong, disop buntut, gitu. Saya seperti sapi lewat, dia tidak butuh kepala saya, yang dia potong buntut saya, karena dia kan jualan sop buntut. Ada yang memanipulasi omongan-omongan saya untuk kepentingan politik. A pakai omongan saya menyerang B, B pakai omongan saya menyerang A, dan seterusnya. Kemudian atau saya diadu domba untuk dagang, karena yang dijual adalah judul-judul yang provokatif. Heboh, seru, apa meneh, gempar, dan seterusnya. Dan saya digempar-gemparkan, diheboh-hebohkan, diseru-serukan, padahal aku gak, gitu kan ya. Dan saya sudah mengatakan kepada teman-teman saya semua itu, saya ikhlas. Saya mendoakan Anda semua diampuni oleh Allah. Satu, nomor dua, saya mendoakan Anda semua dianugerahi Allah kerjaan baru yang lebih halal, yang tidak merusak, yang tidak tusibu kauman bijahala. Nomor tiga, saya mendoakan Anda semuanya bisa menjadi sahabat saya, menjadi saudara saya. Dan saya tidak menyesali yang Anda perbuat kepada saya, tapi saya tidak tega kepada hakikat hidup ini. Wong Allah jamin hidup Anda. Allah begitu Rahman Rahim, Allah begitu Raufur Rahim, Allah begitu sayang, begitu dermawan, begitu luar biasa. Ngapain Anda sampai melakukan hal-hal seperti itu? Oleh karena itu, kalau Anda membaca, mendengar, atau apapun yang sebenarnya adalah kefasikan-kefasikan yang ada nama saya, kadang-kadang oleh M. Hainun Najib, padahal bukan tulisan saya, meskipun isinya belum tentu salah. Jadi tidak sama loh ya. Ada yang manipulasi yang niatnya baik, omongan saya, tapi dia tulis kembali, terus ditulis oleh M. Hainun Najib. Padahal dia hanya salah etika saja. Dia salah etika copyright ya. Tapi dia tidak bermaksud buruk terhadap nilai-nilainya. Ada juga. Jadi mudah-mudahan membuat kita dijernihkan oleh Allah. membuat kita dibersihkan oleh Allah, membuat kita dibukakan gerbang masa depan yang lebih lapang, yang lebih segar udaranya, dan tidak penuh racun-racun seperti yang disebut antusibu komam bijahalah di Al-Hujurat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.